pandang bila engkau berduka, matahari tak bersinar lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku jerahkan, ku dambakan. Dirimu dewiku, permata hatiku ku bayangkan di setiap waktu. Bagai embun pagi hari, bunga